nanam ini di sawah, cocok juga berhasil panennya. Kita dia berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isma'an Nabi, kata Allah, dia tenang, tentram dia. Bahkan dia mengajak orang lain, sekarang kemari, mari kita berpegang teguh dengan tauhid, tinggalkan kesyirikan. Mari kita berpegang teguh dengan sunnah, tinggalkan kebid'ahan. Kenapa? Karena dia ngasih enak rezekinya. Bisa dia berpegang teguh dengan sunnah dibandingkan yang hulu. Bahkan dia meyakini ini memang barokahnya berpegang teguh dengan sunnah. Tenang dia, tenang. Hatinya mutmain. Allah katakan, isma'an Nabi. Tentram dia. Di saat manusia mendukungnya, banyak yang ikut dia dalam menjalani sunnah tersebut, dia tenang, tentram dia. Barakallahu fikum. Di saat orang menyanjungnya, simpati kepadanya, di dalam menjalankan sunnah dan tauhid, menjalankan ilmu dan dakwah, dia tentram, tentram istiqomah. Tapi Allah lanjutkan gambaran berikutnya. Wa in afabatu fitnatun wa in afabatu fitnatun in qalaba ala wajhi. Kalau ternyata datang kepadanya sebuah fitnah, ujian, cobaan, ya, menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa usahanya, menimpa sawahnya, menimpa bisnisnya, menimpa in qalaba ala wajhi. Nah, mulai dia surut ke belakang. Melemah semangat ibadahnya, semangat berpegang teguh dengan sunnahnya, semangat untuk istiqomahnya melemahnya. Saat dia berpegang teguh dengan syariat Islam, tiba-tiba ditimpa sakit. Dulu sehat, dulunya sehat, masya Allah. Ketika dia berpegang teguh dengan tauhid, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, meninggalkan berbagai bid'ah, meninggalkan berbagai kemaksiatan, senang menjalankan ketaatan, tiba-tiba sakit di situ. Dia melemah. Apalagi kalau mendapatkan bisikan orang, itu kan akibatnya itu. Makanya, ya, ikut salah sih itu sakit kan. Kena livernya, kamu kena jantungnya, kamu kena ginjalnya, kamu kena. Tambah lemah dia. Kenapa sebabnya? Karena kata Allah, ibadahnya dia, tauhidnya dia, ya, semangat beramalnya dia itu ada di pinggiran jalan, pinggiran jurang. Pinggiran jurang membahayakan. Di saat dia tidak mendapati dukungan manusia, di saat manusia tidak mau memberikan simpati kepadanya, melemah dia, koyah dia. Gimana si fulan yang dulu masya Allah berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah, mana si fulan yang dulu rajin berdakwah dan seterusnya? Ya sekarang sudah tidak ada. Dia sekarang itu lihat sibuknya. Mana itu? Lo kenapa? Allah yang tahu. Ternyata diketahui bahwa dia tidak sabar menghadapi kemohan manusia, sindiran manusia. Kamu dulu masya Allah, ya, dulu kamu pakaiannya bagus, necis. Sekarang ini sarungan. Apa ini? Dulu kamu disambut orang, sekarang gak gini kamu. Kalau dia orang kokoh imannya, bukan jenis yang Allah sebutkan wa ya'budu fa'ala harfin tadi, dia kokoh, tak peduli. Jadi kalau dia ternyata tidak ikhlas, masih mengharapkan sanjungan manusia, dia akan kecewa dan dia melemah. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Kalau datang kepadanya fitnah, ujian, ya, maka dia berpaling. Dan sejarah telah membuktikan kepada kita. Sejarah sampai di saat kita hidup ini, sejarah menunjukkan kepada kita banyaknya orang-orang yang jatuh bergelimpangan di tengah jalan, jatuh ke dalam jurang yang dalam. Dia tidak sabar menjalani tauhid, tidak sabar menjalani sunnah, tidak sabar menjalani dakwah, tidak sabar menjalani talabul ilmi, tidak sabar dia menerima konsekuensi Islam dan syariat Allah ini. Tidak sabar dia.

Berapa obatnya dia? Habis. Ya. Antum kehilangan teman. Antum tidak disukai oleh lingkungan. Ya. Contoh. Baru kemudian. Sehingga kemaksiatan adalah sebab gagalnya kita meraih tuma'ninahnya qalbu. Sebaliknya, ketaatan zahir maupun batin, ya, itu akan tenda. Antum saja, enggak usah jauh-jauh sampai pada tingkat hasad. Masalah zon. Ketika antum duduk bersama begini di masjid, hadir talabul ilmi, atau mungkin di saat sholat misalkan, di kanan kiri antum banyak teman. Bisa antum duduk begini, antum berhusnuzon kepada teman. Ini teman yang di belakang saya, masya Allah. Tampaknya dia ikhlas, tidak seperti saya. Yang di kiri saya juga ikhlas ini. Yang di belakang, yang di depan ikhlas. Saya yakin yang di masjid ini semua ikhlas. Tentram tidak di London? Tentram. Sebaliknya coba dibalik. Oh si fulan itu, oh, cari muka saya. Yang itu juga, ria itu yang di belakang, sok itu. Dan tidak tentram di London. Iya kan? Tidak tentram. Antum menganggap lingkungan ini jelek. Tidak tentram di London. Ketika sholat, antum menyadari, subhanallah, seluruh yang ada di sholat ini ikhlas karena Allah. Mungkin saya saja tidak ikhlas. Sebelah kanan saya ikhlas, sebelah kiri saya ikhlas. Saya tidak ikhlas dalam sholat ini. Antum yakin bahwa yang ada jamaah sholat ini adalah mukhlisin. Tentram antum merasa ada di tengah-tengah mukhlisin. Tentram. Makanya, seubuan dilarang dalam Islam. Iyakum wadzan, fa'inna dzanna afdha bil hadis. Hati-hati kalian dari zon, prasangka jelek. Karena prasangka jelek itu, atau zon, perkiraan-perkiraan, prasangka-prasangka itu adalah pembicaraan yang sedusta-dustanya. Ya. Punya pengaruh kepada kita. Antum berhusnuzon kepada ikhwan, kepada teman-teman, itu mendatangkan ketenteraman di hati kita. Daripada bersuubon, gundah hati kita. Ini benci sama saya, ini benci saya. Ini enggak suka sama saya. Buktinya dia enggak salam sama saya. Padahal temannya ini enggak salam, dia pikirannya masih kemana waktu ketemu antum. Iya, jumpa dan salipan kota berpapasan. Iya, melihat antum. Seolah-olah di depannya hanya angin saja. Dia sedang ingat di rumahnya, anaknya sedang sakit. Coba antum berhubung, bang. Salamah, dia jumpa anak. Melihat anak. Enggak salam, mungkin dia sedang ada musibah. Subhanallah, semoga Allah tolong dia. Tentram atau punya jiwa. Ya, jangan praktekan. Antum suubah sama ini suubah, itu suubah, itu suubah. Di masjid ketemu orang di pintu itu suubah. Itu juga benci sekali, ini sombong, itu sombong. Anak tidak datang ke masjid. Tidak tentram di masjid. Semua orang disuubah, semua orang dianggap benci kepada dirinya. Semua orang dianggap tidak suka pada dirinya. Tidak akan tentram jadi masjid. Tapi coba antum suubah. Coba antum husnubah. Berprasangka baik kepada orang akan tentram jiwa antum. Senang. Di mana saja antum bertemu teman-teman, senang hati, lapang hati. Ya. Kenapa saya ingatkan seperti ini? Sudah banyak contoh. Ya. Orang-orang tidak tentram di dekat orang-orang soleh. Tidak tentram untuk bersama dengan orang yang beribadah. Karena itu tadi. Di antaranya yang mendatangkan ketenteraman hati adalah salah satu sifat mukmin yang Allah sebutkan wal afina annas. Kaum mukminin itu di antara sifatnya adalah suka dan mudah memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada dirinya kalau betul berbuat salah. Kalau betul berbuat salah, mudah memberikan maaf, mudah melupakan. Ana maafkan dia dan ana doakan dia diberi ampunan oleh Allah. Tentu enggak ada. Kulan menzalimi diri antum, tiba-tiba antumnya. Loh, dia kemarin mencela antum. Saya insyaallah ketawa antum di dia. Tentu enggak ada. Tentu dengar antum iya. Ini enggak bisa kemarin. Awas. Awas ya. Oh mana enggak akan ngomong sama dia. Hanya Allah saya enggak akan tersenyum sama dia. Allah gini gini. Allah dia akan sempit hatinya. Enggak tentram dia.